Info lah info, kopi rong ewunan. Kapal api lah kapal api yuk. Oh teh, bocah tiga pagi skopi. Oh teh, cari tapi sayang suka ngerumpi. Suka ngomong suka hati, suka nuduh tambah bukti. Helm bogo itu pasti, beli kopi share di story. Bacot, udah salah malah bacot. Dibilangin salah malah ngotot. Dasar goblok, story ngaji tapi tetap naughty. Pamer-pamer double T di IG. Demi dibilang edgy, bilang rasa udah mati. Tapi kalau cogan mari kemari. Sumpah tuku kopi malah no ukti. Terus lah gue nih bari. Cok, katel no ukti rara. Yung semen yung. Let's go. Ukti, mau nang pria pake nih. Ukti. Hobi joget pamer titik demi FPP. Mungkin nonjolin pantai, gak peduli. Banyak nongolin instastory. Apa lu bilang penting gue happy. Tapi gak mau dengerin nafti. Seru susah itu tolong panggil aku Upi. Ini Eci, alit OTD, minta ayang si Sopi. Gak usah ditanya sedang apa hari ini. Tidur bareng Upi lagi ngopi. Naik Vespa, gue insan nori. Hunting jogan jadi fucker. Jangan lupa konten dulu, jangan lupa belum ngeliat malu. Ya, malu nanti SRI. Jadi pacar atau yang mandiri. Kalau gak dikasih mati berdiri. Mandi lu sepong diri gue nih. Gue beliin boba buat story. Cewek-cewek ukti nokti. Yo yo. Cantik-cantik tapi nokti. Hey, kau cat kawan kau yang kolot. Kedaan kawannya main TikTok. Penting ketika naik Scoopy beli Taiti upload story. Bullshit, apa yang kau katakan hanya bullshit. Nanti di sana sini check on check in bareng daddy. Hey out, kau cat kawan kau yang kolot. Kedaan kawannya main TikTok. Penting ketika naik Scoopy beli Taiti upload story. Cantik-cantik tapi nokti. Nokti-nokti tapi wangi. Wangi-wangi aku doggy. Yo yo. Aku doggy sambil ngopi.